Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita kembali lanjutkan dari kajian kita 40 inti materi tauhid. Al-fa'idatu as-sadisata asyara. Fa'idah ke-16, turuku syaitan li'ifsadil ibadah. Halaman ke-79. Yaitu berbagai metode, jalan-jalan, cara-cara setan untuk merusak ibadah hamba. Ya, kata Syekh di sini, kata penulis, li syaitani khamsu turuqin liyufsida 'alaika al-ibadata. Maka setan memiliki turuq, berbagai jalan, cara, metode liyufsida 'alaika al-ibadah, untuk merusak ibadah Anda. Ya, untuk merusak ibadah Anda. Karena setan tahu kalau kita merealisasikan ibadah hanya untuk Allah, ya, hanya untuk Allah, dengan mengikhlaskan amal ibadah tersebut, dengan memurnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah, dan dengan mengikuti petunjuk dari Nabi SAW, ya, petunjuk dari Nabi SAW dalam cara kaifiat beribadah tersebut, maka ini adalah amalan yang diterima. Sebagaimana kajian kita sebelumnya tentang syarat diterimanya amal ibadah, maka ini sesuatu hal yang mengerikan bagi setan. Ya, setan takut akan hal ini. Sehingga setan perlu untuk menggelincirkan hamba, ya, merusak ibadah hamba dengan berbagai cara dari setan yang akan kita kaji kali ini. Yujahiduka ala ayyakuna amaluka lighairillah. Wa ilaju dhalika bi ikhlasil amali lillah. Setan akan berjihad. Arti dia akan berupaya sekuat tenaganya, ya, untuk agar amal Anda itu ditujukan kepada selain Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah, setan akan berupaya agar amal kita ini ditujukan untuk selain Allah, yaitu ditujukan untuk pujian, ingin dilihat, ingin didengar, ingin dikenang, dan yang lainnya. Maka ini adalah cara setan. Maka ilajnya, obatnya, penawarnya ialah dengan mengikhlaskan amal tersebut kepada Allah. Memang perkara mengikhlaskan ini, menjaga niat ini, perkara yang berat. Sampai-sampai para ulama salaf menyatakan, di antara Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, tidak ada yang paling berat bagi beliau dalam ibadah ini kecuali menjaga niat. Kalau beramal semua orang bisa. Puasa. Bahkan munafik saja bisa beramal. Ya, munafik saja bisa beramal mereka. Ya, barakallahu fikum. Sampai amal yang berat sekalipun, jihad, haji, dan yang lainnya. Namun yang berat ini ialah menjaga amal. Menjaga amal. Yaitu menjaga amal ini dengan memurnikan tujuan ibadah hanya untuk Allah. Di awal beramal. Ya. Sebelum, di awal, di pertengahan, di akhir beramal, dan sesudah beramal sampai mati. Terkadang seseorang sebelum beramal ikhlas. Di awal beramal ikhlas. Di tengah beramal ikhlas. Sesudah beramal ikhlas. Tahun besoknya ikhlas. Tahun-tahun berikutnya. Dia menyebut-nyebut amalan dia. Dia menyebut-nyebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian. Amal-amal kalian. Bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut kembali sedekah atau amal tersebut dan menyakiti si penerima bantuan sedekah Anda. Allahumma musta'an. Allah sebutkan, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, semisal orang yang menginfakkan hartanya karena ingin dilihat oleh orang-orang. Allahul musta'an. Ini perkara yang berat sekali ini. Ya, ini adalah perkara yang berat yang membutuhkan mujahadah, kesungguhan. Ya. Agar kita tetap memurnikan ibadah kita ini sampai mati. Karena ikhlas itu yang tahu hanya Allah. Tidak ada yang tahu. Nanti di akhirat ada orang yang di dunia dikenal sebagai mukhlis. Orang yang ikhlas. Dia berjihad, dia berinfak, dia membaca Al-Quran. Ternyata ketika Allah tanya, untuk apa engkau berjihad, berinfak, membaca Quran? Dia jawab, karena engkau ya Allah. Allah nyatakan, kadzabta. Engkau dusta. Kau berjihad, kau berinfak, kau baca Quran karena ingin disebut sebagai qari, mujahid, disebut sebagai muhsinin. Ya, wa qad qila, dan kau telah mendapatkan hal tersebut, kau dikatakan sebagai mujahid dan seterusnya. Orang ini diseret mukanya dan dilempar ke neraka. Nauzubillah, dan mereka adalah di antara orang-orang yang masuk pertama kali ke neraka. Artinya ikhlas ini sesuatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang akan didapatkan oleh hamba jika hamba tersebut betul-betul berupaya memurnikan ibadah tadi. Dia memohon kepada Allah keikhlasan. Dia memohon kepada Allah agar diterima amalnya. Makanya Nabi SAW, ini Nabi. Nabi SAW berdoa setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Ya, ya Allah, aku mohon pada engkau ya Allah. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amal yang diterima. Ya, maka ini yang diminta oleh Nabi SAW. Nah, ini berbahaya sekali. Ya, berbahaya sekali ini. Allahul musta'an. Ya. Kemudian, ya. Mengenai hal ini ya. Mana yang kedua? Yujahiduka ala betida'i. Wa ila judzalika bi mutaba'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi ma'rifati hadihi wal amali bih. Ya, yang kedua yang merusak, yang setan yang berupaya ya, untuk merusak kita adalah setan berjihad bersungguh-sungguh, berupaya keras alal ibtida', ya, agar Anda membuat amal-amal bid'ah. Ya, amal ibadah yang Anda sangka itu adalah amal soleh, ternyata itu adalah amal bid'ah. Maka obatnya, penawarnya adalah bimutaba'atin Nabi SAW. Yaitu dengan cara mencontoh, meneladani Nabi SAW. Wabima'arifati hadihi wal amali bih. Dan obatnya lagi yaitu dengan cara mengetahui petunjuk beliau lalu mengamalkannya. Ya, barakallahu fikum. Sebagaimana yang kita ketahui Nabi SAW bersabda, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maka siapa yang mengada-ngadakan, mengamalkan sesuatu dari agama ini, ibadah yang tidak ada landasannya dari Nabi SAW, maka amalan yang dia ada-adakan, amalan yang dia buat-buat, ya, walaupun dia mengikuti orang lain yang mengada-ngadakan pertama kali bukan dia, dia hanya pengekor, maka amalannya tersebut tertolak. Tertolak. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang kedua itulah mutabah, mencontoh Nabi SAW. Maka amalan-amalan yang tidak berdasarkan landasan dari Nabi SAW, maka mardudun. Fahuwa raddun mardudun. Raddun, mardud maknanya. Maka amalannya tidak diterima. Ditolak. Ya. Betapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan. Wa kam min muridin al khair, kata Ibnu Mas'ud. Betapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan dengan melakukan ibadah yang banyak dan seterusnya. Ya. Namun ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sesuatu hal yang mengerikan. Ya, sesuatu hal yang mengerikan. Ketika seorang hamba berupaya untuk beribadah dengan segala kesungguhannya, dengan segala semangatnya, namun ternyata tidak diterima. Kenapa demikian? Karena hanya modal semangat saja. Walaupun ikhlas, namun ternyata tidak sesuai contoh Nabi SAW, maka itu tertolak. Allah memerintahkan kita agar kita beramal dengan sebaik-baiknya amal, bukan sebanyak-banyaknya amal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah yang menciptakan, kematian, kehidupan, agar Allah menguji siapa di antara kalian, siapa yang paling baik amalnya. Apa yang dimaksud dengan yang paling baik amalnya? Kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Ini kajian kita kemarin. Atau kajian kita sebelumnya. Ya. Kata beliau, huwa akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan yang paling soab. Apa yang dimaksud yang paling soab? Ya, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan wa sawaban. Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Suatu amal apabila dia ikhlas namun tidak sawab, tidak benar, ya, maka tidak diterima. Apa yang dimaksud sawab? Ayyakuna ala sunnah, kata Fudail bin Iyad. Yaitu amal yang tersebut, ya, berada di atas petunjuk sunnah. Maka amal yang yang tidak didasari sunnah, alias amal tersebut, ya, hanya sesuatu hal yang diada-adakan, maka tidak diterima. Semisal kenduri kematian. Orang itu bersemangat. Keluar uang dia. Bahkan sampai berhutang mungkin. Ya, untuk mengadakan kenduri kematian. 3, 7, 10, 40, 100, setahun, 1000. Ada haulnya. Ya. Dia mesti menyediakan besek, rokok, kopi, snack, buah, belum amplop buat yang bacain yasinnya dan tahlilnya. Hah? Banyak dikeluarkan. Ya, ikhlas. Keluar uang banyak. Waktu, energi dia keluarkan untuk ibadah yang dia sangka ibadah tadi. Namun ternyata itu tidak sawab. Tidak berada di atas sunnah. Maka tidak diterima. Bahkan berdosa. Karena melakukan amal bid'ah. Ya. Maka setan berupaya kepada kita. Agar kita terjatuh ke dalam bid'ah ini. Dan amal-amal yang bid'ah yang lainnya. Maka obatnya adalah dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan mengetahui petunjuk Nabi. Ya. Kita gimana mau menjalankan sunnah kalau enggak tahu apa itu sunnah? Ya, al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Maka kita mesti belajar sunnah. Sunnah dengan dua definisi. Kalau definisi ilmu usul fikih, dan ini disepakati oleh empat madhab, yang itu adalah jika dikerjakan berpahala. Ya, jika dikerjakan berpahala. Ini. Dan sunnah berdasarkan definisi dari ilmu usuluddin, ilmu akidah, yaitu petunjuk Nabi. Kalau dalam ilmu usuluddin, sunnah itu adalah akidah maknanya. Sunnah itu maknanya adalah akidah. Kalau dalam amalan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, caranya, tempatnya, jumlahnya, ya, bilangannya dan seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, yujahiduka 'ala al-ghaflah wa ilaju dhalika bi khuduri al-qalbi wastish'ari ma ma'ani at-ta'abbudi fil ibadah. Yang ketiga, setan akan berjihad, berupaya sekuat tenaganya untuk menjerumuskan Anda agar Anda ini menjadi ghaflah, lalai dalam beribadah. Maka solusinya, obatnya adalah dengan menghadirkan kalbu kita khusyuk dan merasapi makna-makna penghambaan dalam ibadah. Ya, terkadang kita ibadah gitu aja, sholat gitu aja, tanpa makna. Padahal kita diperintahkan, ini kajian kita kemarin, kita diperintahkan beribadah kepada Allah dengan penuh mahabbah, kecintaan kepada Allah, ta'zim, mengagungkan, khauf, takut, roja, zul, dengan penuh kerendahan. Maka ketika seorang beribadah kepada Allah dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kecintaan pada Allah, pengagungan pada Allah, berharap kepada Allah, takut pada Allah, maka ini akan menghasilkan ibadah yang berkualitas tinggi. Kenapa demikian? Karena kalbunya hadir. tidak lalai. Namun orang yang sholat hanya gitu aja, malah mikirin yang lain-lain. Allah musta'an. Maka ibadah yang seperti inilah ibadah yang akan menghadirkan pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bisabri wasalah wa innaha lakabiratun ila 'alal khashi'in." Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Namun pertolongan Allah yang akan digapai dengan sabar dan salat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang beribadah, yaitu yang salat dengan penuh pengagungan, kecintaan kepada Allah, perendahan diri dia di hadapan Allah. Dia berharap besar kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Hatinya meresapi makna-makna dalam setiap kalimat yang ia ucapkan dalam sholat. Zikirnya, takbirnya, kiroahnya, bahkan sampai-sampai tasyahudnya. Ini pentingnya bagi kita untuk memahami makna ibadah. Kita beribadah pada Allah dengan penuh kecintaan, pengagungan. Kita beribadah pada Allah bukan karena rutinitas. Rutinitas tanpa makna. Sehingga sholat yang kita lakukan ternyata tidak membekas. Tidak memberikan asar, pengaruh. Padahal sholat kata Allah Ta'ala, inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Seorang ketika sholat dengan penuh pengagungan, kecintaan, ketundukan, harapan dan ketakutan pada Allah, maka sholat tersebut akan memperbaiki diri dia hari demi hari, hari demi hari. Walaupun dia terkadang jatuh ke dalam kekeliruan, sholat tersebut akan memperbaiki diri dia. Puasa juga demikian. Puasa ini adalah madrasah bagi kita. Betapa banyak orang-orang yang merupakan alumni Ramadan, mereka menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa ke masjid. Padahal sebelum Ramadan, mereka tidak terlihat ke masjid kecuali Jumatan saja. Namun setelah Ramadan, mereka jadi ahli masjid. Kenapa demikian? Karena mereka beribadah pada Allah, berpuasa dengan penuh pengagungan, kecintaan, pengharapan, ketakutan, perendahan diri mereka kepada Allah. Sehingga puasa Ramadan menjadi madrasah bagi dia. Dia berupaya semaksimal mungkin semampu dia untuk mengamalkan perintah-perintah Allah. Dan dia sekuat tenaga menjauhi segala hal-hal yang diharamkan dari Allah selama di bulan Ramadan. Maka Ramadan menjadi madrasah bagi dia. Sehingga dia pun setelah Ramadan menjadi alumni Ramadan yang menerapkan amal-amal di bulan Ramadan di luar bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena dia beribadah kepada Allah dengan penuh kecintaan, ketundukan, pengagungan, harap dan takut kepada Allah. Sholat kita tidak memperbaiki diri kita. Kenapa demikian? Lalai kita ini. Lalai kita ini. Lagi sholat, memikirkan sesuatu dunia bahkan. Bahkan perkara dunia yang terlupa ketika di luar sholat, itu ternyata hadir di dalam sholat. Hadir di dalam sholat. Allah musta'an. Maka ini yang harus kita perbaiki. Dan ini kita sadari bahwa ini adalah tipu daya setan. Agar setan mengurangi kadar ibadah kita, bahkan membatalkan ibadah kita. Kita masuk yang keempat, kita ringkas-ringkas saja karena waktu kita sedikit. Arabi yujahiduka ala an tusammi'a bi ibadatika wa ilaju dhalika an taj'ala ibadataka sirra baitaka bainaka wa bainallah. Ini yang keempat. Setan berupaya sekuat tenaga ya agar Anda memperdengarkan amal ibadah Anda kepada orang lain, yaitu sum'ah. Ya, wa ila jadzalika an taj'ala ibadataka sirra baitaka bainaka wa bainallah. Dan penawarnya adalah Anda menjadikan ibadah Anda sebagai rahasia antara diri Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ah, memang ada ibadah-ibadah yang mesti diperlihatkan. Semisal puasa, sholat berjamaah. Itu memang ibadah yang mesti diperlihatkan. Jangan seorang sholat di rumah, gak mau ke masjid. Ini di luar musim corona ya, yang kita sangat dianjurkan berjamaah ke masjid. Gak boleh seseorang berkata, kenapa kan ada sholat di rumah? Takut riya, takut sum'ah. Ini bodoh, salah, keliru. Ya. Namun, secara umum, ibadah-ibadah kita ini haram kita perdengarkan kepada orang lain. Kita perlihatkan kepada orang lain. Na'udzubillah. Ya. Banyak sekali keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai hal ini. Ya. Orang-orang yang memperlihatkan, memperdengarkan amalan dia untuk orang lain, ya, dia terjatuh ke dalam syirik asghar. Itu jika sesekali. Namun kalau continue, maka itu syirik akbar. Itulah riaknya, sum'ahnya kaum munafikun. Yang amal mereka sama sekali tidak diterima oleh Allah. Semuanya. Ya. Adapun seorang yang muslim, terkadang dia ria. Namun mayoritas amal ibadah dia murni untuk Allah. Nah, yang terkadang ini ria, ini yang berbahaya. Ya. Ini yang berbahaya. Yang kata Nabi SAW, ini yang paling ditakutkan oleh beliau alaihi salatu wasalam. Ya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Kata Nabi SAW, sesuatu yang paling aku khawatirkan yang dapat menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya apa itu? Itu riya. Itu ingin dilihat. Ingin didengar amal-amal kita ini. Kita tidak suka kalau amal kita ini tidak diketahui orang-orang. Sehingga orang-orang ya tidak akan memuji. Sehingga orang-orang tidak akan ya menyebut-nyebut amal kita tersebut. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini adalah perkara yang berbahaya. Ya, yang mengerikan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal ya, ini sebagaimana pengkajian kita sebelumnya, syarat pertama diterimanya ibadah yaitu ikhlas. Allah tidak akan menerima amal yang tidak ikhlas. Ya. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yakbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtagi bihi wajaha. Allah tidak akan menerima amal kecuali jika amal tersebut ikhlas, murni, hanya untuk Allah. Ya, dan seorang yang beribadah tersebut hanya mencari wajah Allah. Dia murni hanya untuk Allah. Tidak ada unsur ingin dilihat, tidak ada unsur ingin didengar. Siapa yang beramal demikian tidak diterima. Kata Allah dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i minasyirki min man amila amalan usyraka ya usyraku fihi ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirka, kata Allah. Saya tidak butuh ya dari sekutu-sekutu ya kesyirikan. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang aku disekutukan dengan selainku ya, maka aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal tersebut. Amal tersebut menjadi debu-debu yang bertebaran nanti. Enggak diterima. Kata Allah taala, "Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin ya faja'alnahu haba'an mansura." Ya, kami akan perlihatkan amalan mereka yang dahulu mereka lakukan. Ya, kami akan perlihatkan. Maka ya, jadilah amal yang dia kerjakan. Amal tersebut sebagaikan debu-debu yang bertebaran. Barakallahu fikum. Kemudian ya, yang keempat. Ya, yang keempat, ya, yang kelima sekarang. Yang kelima di halaman 80. Yujahiduka ala an tu'jiba bi ibadatik wa taqtar biha. Ya, yang kelima, setan berupaya berjihad sekuat tenaga menggoda Anda agar Anda ujub dengan ibadah Anda dan Anda tertipu wa taqtar biha, tertipu dengan ibadah Anda tadi. Nah, ini upaya dari setan. Ya. Dan kemudian wa ilaju dzalik, solusinya adalah, obatnya adalah anta'lama, Anda mesti mengetahui, meyakini anna fi'laka lil ibadati bitaufikillah, bahwa perbuatan Anda dalam ibadah tadi itu hanya karena taufik dari Allah. Ya, taufik dari Allah. Wa an tanzura ila taqsirika fil ibadah, dan Anda mesti melihat bagaimana sikap lalai Anda dalam ibadah kepada Allah. Ini taufik dari Allah saja. Ya, kita bisa beribadah kepada Allah karena pertolongan Allah. Karena taufik dari Allah. Makanya Nabi SAW memohon kepada Allah di setiap dubur solat akhir solat. Allahumma inni as'aluka. Allahumma. Ya. A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata Nabi SAW. Ya Allah, tolonglah aku. Allahumma inni ala zikrika. Untuk senantiasa berzikir kepadamu. Maka ketika kita berzikir kepada Allah, itu hakikatnya adalah pertolongan dari Allah. Betapa banyak orang yang lebih mampu dari kita, lebih kuat dari kita, lebih memiliki keluangan waktu dari kita dan kesempatan, ternyata Allah dia tidak berzikir. Semisal kita, semoga Allah karuniakan kita sebagai orang-orang yang berzikir. Ini misal ya, misal ini sekaligus doa. Semisal kita berzikir kepada Allah, zikir pagi, zikir setelah sholat, zikir dalam setiap aktivitas, keluar rumah, masuk masjid, masuk keluar toilet, naik kendaraan, dan seterusnya. Itu bukan karena kemampuan kita, namun karena taufik dari Allah. Jadi apa yang mesti diujubkan, dibanggakan? Ya, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala berkata di dalam Majmu' Fatawa beliau, وَيَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ الْعَبْدُ أَنَّ أَمَلَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ هُوَ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ وَمِنْ نِعْمَتِهِ كَمَا قَالَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, ya, yang wajib mesti diketahui oleh setiap hamba apabila bahwa apa yang bahwa amal-amal dia, amal-amal ibadah dia dari amal-amal kebajikan dia, ya, huwa bifadlillah, itu merupakan karena keutamaan dari Allah, karunia dari Allah, warahmatihi, rahmat dari Allah, wa min ni'matihi, dan itu merupakan kenikmatan dari Allah yang Allah berikan pada dia sehingga dia bisa beribadah. Sebagaimana penduduk surga ketika mereka masuk surga, amal mereka banyak di dunia. Apa kata penduduk surga? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladhi hadana lihada, yang telah memberikan petunjuk kepada kami untuk ini, untuk amal-amal ini. Wa ma kunna linahtadiya, dan kami tidak akan mendapatkan hidayah. Laula an hadana Allah, sekiranya kami tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang mesti dibanggakan? Ya, dari amal-amal kita ini. Kita bisa beribadah pada Allah, bisa puasa, bisa tarawih, bisa zikir, bisa baca Quran. Ya, kenal ilmu syariat. Itu taufik dari Allah. Taufik dari Allah. Kata Nabi SAW, lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Ya. Amal-amal seseorang itu pun, kalau dia beramal pun, itu tidak akan bisa memasukkan dia ke surga. Qalu wala anta ya Rasulullah, walaupun anda wahai Rasulullah, dan demikian juga anda wahai Rasulullah, qala wa ala ana. Ya, demikian pula dengan saya. Kata Nabi SAW, illa an yataghammadani Allahu bifadlin wa rahmatin. Ya, namun saja Allah memberikan karunia dan rahmatnya kepada saya. Benar kita masuk surga karena amal. Namun kita tidak akan mampu beramal kecuali dengan rahmat dan karunia dari Allah. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi di Syarah Sahih Muslim. Ya, barakallahu fikum. Jadi apa yang mesti dibanggakan? Kita bisa baca Quran karena karunia dari Allah. Ya. Seorang mukmin tidak boleh percaya diri. Haram percaya diri dalam Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Enggak boleh. Karena apa yang dia lakukan itu berdasarkan pertolongan Allah. Seorang mukmin tidak boleh dia bertumpu kepada diri dia walau sekejap mata pun. Enggak boleh. Dia mau beramal, dia mau bertumpu pada diri. Oh, saya bisa nih nanti puasa. Saya bisa nih nanti sholat. Saya bisa nih nanti zikir. Enggak ada. Itu semua karena karunia Allah. Nabi SAW berdoa dalam zikir pagi. Ya hayu ya qayyum birahmatika astagis. Aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai ya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Dengan rahmatmu ya Allah, aku memohon pertolongan kepada engkau ya Allah. Bereskanlah semua urusanku ya Allah. Sholatku, ibadahku semuanya ya Allah. Dan janganlah engkau biarkan ya Allah urusanku tadi, ibadahnya. Itu engkau serahkan kepada diriku ya Allah, walau sekejap mata pun. Kita ngerti ini, kita ngerti itu, kita bisa amal ibadah ini, amal ibadah itu. Itu karunia dari Allah. Kalau ujub, maka itu akan membakar amal. Itu adalah tipu daya setan. Apa yang dibanggakan? Kita ngaji sehingga bisa baca Quran, sehingga bisa baca kitab gundul, sehingga kita bisa ngerti tauhid, kita ngerti fikih, ngerti hadis, dan seterusnya sampai pada jenjang yang paling tinggi sekalipun, itu kita tidak punya daya dan upaya. La haula wala quwata illa billah. Enggak punya kekuatan sedikit pun kita, kecuali dengan pertolongan kekuatan dari Allah. Ya, sehingga apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau dibanggakan dari amal-amal kita? Amal kita pun sedikit. Kalau kita berkaca kepada kitab-kitab salaf, bagaimana semangat para salaf dalam beribadah, oh jauh kita ini, bumi langit. Bahkan salaf itu di langit yang ketujuh mungkin. Karena jauhnya perbedaan kualitas, kuantitas amal kita dengan mereka. Mereka malam hari bagaikan rahib-rahib beribadah pada Allah, siang hari mereka berpuasa. Subhanallah. Ya, amal ibadah kita dengan mereka jauh. Lah, sudah amal kerdil kecil mau ujub juga. Para salaf aja ketika mereka banyak ibadah, mereka menjadi orang-orang yang tawadu. Lah, kita mau jadi orang yang ujub. Hah? Apa bedanya? Para salaf meyakini ibadah mereka yang mereka lakukan itu karena taufik hidayah dari Allah. Sedangkan kita enggak tahu diri, kita pikir ini karena kehebatan kita. Allahu musta'an wa laisa. Maka ini penting sekali untuk kita pahami. Ya, kemudian berikutnya, nah ini sebenarnya pembahasan ini panjang ya, tapi kita sederhanakan, kita cukupkan aja. Al-fa'idatu sabi'asyara alamatu qabulil ibadah. Tanda diterimanya ibadah. Masih cukup lah waktunya. Oh, sudah 32 menit. Ya, saya rasa cukup ya. Mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Oh, sudah ada ini. Ketika seorang menyebut-nyebut suatu amalan, setelah sekian lama berusaha ikhlas, maka amalannya terhapus. Ini bertanya atau apa ini? Ya iya, terhapus amalannya. Sebagaimana yang diterangkan. Ya, ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian, amal kalian dengan menyebut-nyebutnya. Ya, bahkan Nabi SAW menyatakan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ya. Oh, itu ada dilanjutannya. Lalu bagaimana jika dia menyesalinya dan bertaubat pada Allah Ta'ala? Oh. Ya, saya lanjutkan tadi ya, udah terlanjur bacaan hadis ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la yukallimullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim." Ya. "Wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga jenis manusia yang Allah tidak akan melihat pada mereka, tidak mengajak mereka dan mengajak bicara mereka, dan bagi mereka adab yang pedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengulangi tiga kali kata Abu Dzar, "Khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah." Sungguh rugi dan celaka mereka. Siapa itu mereka? Wahai Rasulullah. Nabi SAW menyatakan al-mannan. Salah satunya. Yaitu orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Lalu bagaimana jika dia menyesalinya dan bertobat pada Allah Ta'ala? Apakah amalannya tersebut tetap terhapus? Tidak terhapus. Allah kembalikan lagi. Ya, Allah kembalikan lagi. Jangankan dia ketika riya masih muslim. Ya. Ini ada orang Yahudi, Nasrani, dia beramal ibadah. Amal ibadah dia yang baik. Ya. Dia diterima di sisi Allah. Dia masuk Islam, dia masuk Islam, maka amal ibadah dia yang dahulu diterima oleh Allah, yang tidak ada unsur kesyirikan, dapat pahala marratain. Ya, barakallahu fikum.